Rajo. Sakno. Lah aja lali lah. Apa sih, Mas? Kayak rekod Surabaya. Iya lho, aja lali lho. Bersama Mata Dewa. Mata Dewa. Nganti ra bisa lali tresno tulus saka ati dilarani kowe janji tresno tulus saka ati nyatane kowe gawe loro ati. Kabarmu sayang, apa kowe eling aku? Neseng kok tinggal tanpa mengesani. Kowe ninggal aku, kok sayang-sayangi. Lungamu ninggal, tatu ning hatiku. Boleh ya yang di studio juga tepuk tangan boleh ya. Mas-mas boleh? Ayo mas.